kudiro alaika. Ida wakoa tetkalane tumibo terjadi mingkal saking siro opo dambun duso. Palayakun mongko ojo ono opo duso iku. Ono iku sababan dadi sebab lan alasan liak sika maring putus asa siro. Putus asa min husulil istiqomati saking hasile istiqomah ma'arobika sertane pengarang siro. Mergo fakot yakunu mongko kadang-kadang ono bisa jadi ono apa dalika mengkono-mengkono dosa mau iku akhiro dambin akhire dosa kudira kang dipestekake apa dosa alaika ing atase sira iki hati-hati biasanya lek enek sing serodo longgar ngeten iki terus sing rungokno niku nafsune terus digar. Wah, nek ngono gak apa-apa dosa. Apabila terjadi dosa muncul dari kelakuanmu, jangan sekali-kali dosa itu menjadi alasanmu untuk berputus asa, merasa tidak akan berhasil istiqomah bersama Allah. Bisa jadi dan sangat mungkin itulah dosa terakhir yang ditakdirkan oleh Allah bagimu. Jangan sekali-kali kamu memutusi, alah potongannya aku seorang iso ngelareni dosa. Berarti sampean siap untuk dosa terus. Padahal jane mboten ngoten. Sing jelas iki dina kowe nglakoni dosa lak sampai iki dina tok to. Lah sing sesuk apa mesti dosa? Sesuk ben apa mesti dosa wong sesuke urung terjadi kok. Wis mbok putusi saiki. Lah sampai kowe muni alah wong kaya aku wis ora iso nglereni dosa. Itu berarti sampean wis ngerancang dosa. Ngerancang dosa. Iku. Jadi ampun ngantos kula nggadhah kula panjenengan nggadhah keyakinan. Hanya karena dosa yang keluar dari dirimu itu kamu anggap sebagai sesuatu yang sudah wajib begitu terus gitu. Sehingga sampean memutusi bahwa mustahil aku iso nglareni dosa. Mergo napa? Mboten enten kedadian teng donya niki sing wajib utawa mustahil. Selama itu masih di bawah kekuasaan Allah, maka tidak ada sesuatu yang wajib dan mustahil. Seluruh mungkinat sesuatu yang selain Allah itu tidak ada yang wajib, tidak ada yang mustahil. Dan buktine mun kata to nggih. Buktine mun kata. Dibengki liwat tengen kula sampean kata. Barang sing wong sing asale nom-nomane apik mara tuwae brunat ya akeh. Nom-nomane brunat nakal bangsa teko tuwa wis bar pensiun tobat apik ya pirang-pirang. Dicik sugih yen nakal bangsa wis melarat malih husu jamaah tertib ya akeh. Ya ngoten. Wonten sing gluwonjom mulai cilik sampai mati nakal niku ya enten. Nah niku kira-kira kelebu sing putus asa niku aku. Alah ya wis mesisan. Nah teori mesisan niku sing gambare wong putus asa. Dan iki wong salah wangsul niki pun diaturke teng pengaosan-pengaosan ingkang sampun. Bilih titik manapun Allah meletakkan manusia, sebenarnya dari titik itu ada dua arah yang disediakan oleh Allah. Arah ciloko lan arah bejo. Sampai pun wong lakoni dosa niku jane enten arah loro, arah Bejo, arah Ciloko. Bar nglakoni dosa kok putus asa, gak gelem tobat ya Ciloko. Bar nglakoni dosa kok masih tetap berharap ampunan Allah dan berjuang keras untuk ngempet dosane niku, dan niku jenenge wong Bejo. Sampai wong nungsa wong ibadah nglakoni lakon ibadah niku nggih menghadapi dua kemungkinan yang sama, mungkin Bejo mungkin Ciloko. Mergo ibadah iku ana kalane ngujub takabur mergo ibadahe, ana kalane takarup lebur tengene Allah nggih mergo ibadahe. Lek iso lebur lan takarup krana ibadahe, semakin tawaduk krana ibadahe, nggih berarti niku wong Bejo. Tapi lek krana iso ibadah ukur-ukur nyombongi kancane, alah wong sak kampung kene iki sing paling swarga dhisik dhewe aku. Sing berhak ngimami iki aku, liyane wis ora nek sing pasah. Salatmu ora ditampa Gusti Allah. Enggak iki jane sing nyetempel ditampa lan ora iki kowe ta Gusti Allah ngoten. Sajake kok kaya ajudani Gusti Allah wae. Ngerti ditampa karo ora. Kadang-kadang ngantos nyuwun sewu. Sok-sok men perkara atine mboten cocok karo imam ngoten mawon, sok-sok nguntung gone ya enek masjid niku Jumatan nang masjid yo adoh kok. Mergo geding karo imam. Kan niku kesombongan namanya. Kowe iku butuhmu arep tunduk ning Gusti Allah apa arep golek puase atimu? Aku ora srek lek sing imam kuwi lho. Enggak lho, ibadah iku arep srek apa arep manut Gusti Allah? Lho mboten to nggih? Enggak anu marai Fatihah rada pelo-pelo alah. Ora usah ngono. Niki cara kula lho nggih, cara kula. Sing marai wong makmum ning gone imam sehingga makmume melok ora sah nalika imame salah, niku lek makmume meyakini bahwa imamnya itu tidak sah, jelas tidak sah. Ngoten. Ya salahmu kowe meyakini ora sah, lha terus menfonis ora sah. Lah nek mbok fonis sah lah wis. Ndelok e. Wis sakniki khusnudzon mawon. Jenenge teori jamaah niku kan teori gabungan. Teori gabungan. Ngeten mungkin secara lobby, secara kedekatan kerohanian, wong sing pelo niku luwih fasih hatine terhadap Allah. Senajan lesane pelo. Sementara makmume niku fasih lesane ning atine sing pelo. Dan nek krim jamaah padha rukune kan malah padha oleh. Bek menawa pelone sing khusuk atine niku ditambeli fasae sing atine ora khusuk, lha terus sing atine gak khusuk ditambeli khusuke sing khusuk. Bisa jadi begitu nanti kedua-duanya diterima oleh Allah. Angger gak kenemenen nah. Bisa kenemenen mosok mimamu terus Allahu Akbar terus kul huwallahu ahad ruko, ya jelas ora sah. Tapi lek tidak sahnya itu hanya menurut dugaanmu dengan teori srek niku wau. Kan enten ta wong niku sing ngarani ora sah niku alasane mergo gak srek mboten ndak ta. Tapi bangsa ditukne teng ngelmune tenan cara fikih ternyata masih bisa diterima. Gitu ya, masih bisa diterima. Kadang-kadang niku ming krana ora srek niku wau. Kaya contone upamane enten tiyang ijik wudu, bar wudu kan ijik napa masuk sikil nggih ijik nyiprat. Niku sampean cipratane niku nyiprati sarung sampean kan gak srek. Kaya enten najise ngoten nggih. Niku sing ngene kaya enek najise niku kan dugaan sampean tok wae. Tapi lek sing diteliti tenan nganggo kaidah Imam Syafi'i, najis itu ya sing ketok mata, sing ora ketok mata makfu lho penak to sakjan. Sapa tengen ngelak sampean dhewe? Kan? Tur apa sampean teliti tenan jenenge wong masuk sikil, wudu masuk sikil, cret nyiprat, niku sing nyiprat lak ya banyu bar wasuhan sikil sing dienggo wudu niku lak mboten najis, Pak. Mustamal. Ngoten lho, kecuali lek nuwun sewu sampean yakin, dalam arti yakin secara logika ya yakin tenan. Enek cocah pipis panturun ning bancik. Tir petik-petik-petik lah iku jelas sepertiane ya uyo. Nggih ta nggih? Tapi lek sekedar mengijiane wong wudu terus nyeprat ning sarung terus sampe nanggep najis kuwi kebacut ta. Lah, ternyata sing ngengel-ngengel iku menungsane dhewe. Lah, menungsane dhewe. Niku terus terjadi was-was macam-macam nek. Semanten ugi soal dosa niku. Jane nalika kowe tumiba nglakoni dosa. Ngono kuwi sakjane kowe rumangsa dadi kawulane Allah apa ora? Gitu. Sakjane lek kowe neliti sing sak teliti-telitine tesih dadi kawulane Allah. Buktine apa? Lah jek krasa dosa. Nek kowe jek krasa dosa. Maknane kowe jek percaya lek iki ngalahi aturane Allah. Berarti kamu masih mengakui enek Gusti Allah sing gawe peraturan. Berarti kowe mesti akeh sing duwe setrum iman, syukurana. Ora nyukuri dosane lho, nyalahi nyukuri dosane. Alhamdulillah aku bar mendem lho. Ora kok, alhamdulillah bar mendem. Tapi mensyukuri bahwa mari nglakoni dosa kok terus-terusan salah. Niku kudu disyukuri. Bahwa saya masih diberi rasa, diberi hidayah oleh Allah, tahu bahwa ini dosa. Berarti masih ada pintu untuk nggawa samurasa dosa iki masuk ke pintu taubat dengan pengakuan iktiraf bahwa ngakoni Gusti kula dosa. Sing paling parah niku lek wong dosa gak rumangsa dosa niku lho sing paling parah. Tapi lek cek ngrumangsani dosa niku berarti tesih tetep dadi kawulane Gusti Allah. Nah, tapi yo bolak-balik ngonten mawon niku nggih. Jane kula lek bar mendem ngono nggih getun jane, tapi enek-enek kanca ngajak nggih budal malih. Nah berarti pas kancamu ngajak, pas ngajak kowe gelem ngono kok mau, ya kowe pas ora nyembah Gusti Allah kowe nyembah kancamu. Nah, dilebar kowe iling neh berarti kowe sik diawe Gusti Allah rene le. Cuman bar Gusti Allah no kancamu saiki Gusti Allah no aku. Akhirnya terus krasa dosa, ya Allah aku kok kotor ngene. Lah niku lha jenenge muqalibal qulub, ati niku molak malik. Dan mula tetep aja sampai ucul. Pedoman bahwa Allah tetap Tuhanku, Allah yang memberi peraturan hidupku. Dini aku saiki ijek nyebar nyebur ning dosa. Mun ternyata aku ya wis berjuang untuk ngempet. Sakjane ya pas ngono ya roh lek dosa tapi ya terus ae. Ya berarti oleh mulat yang hadir di hadapan Allah kurang nemen. Tapi bukan berarti itu lalu kamu pakai alasan untuk lalu memutuskan diri bahwa aku wis gak direken Gusti Allah. Gak ngira dadi wong apik mesisan. Nah, teori mesisan itu mboten kenek. Bisa jadi sangat mungkin dan kenyataannya memang begitu. Saat ini dosa yang kamu lakukan adalah dosa terakhir. Saat ini. Nah, tinggal nanti kamu berjuang selanjutnya. Kan masih ada dua kemungkinan. Mungkin balerine, mungkin ninggal, ngerti to nggih? Nah, masih ada kemungkinan ninggal, mengapa kamu tidak masuk ke kemungkinan yang kedua tadi, kemungkinan ninggal dosa? Kok urung-urung sebagai jalur pisang untuk memuluskan jalan kamu supaya bisa berdosa lagi, terus kowe muni alah panjen takdir aku kudu dosa terus ini. Lho ngoten niku kan leh muni awakmu muni takdir kuwi mau lah untuk memuluskan nafsumu ben ana alasan nglakoni ana dosa ritek bener. Mergo dipaksa Gusti Allah alasanmu lah ngono to arepe. Ndak. Kamu ngomong gitu boleh tapi kasih wis keliwat. Dan yang namanya keliwat itu kan sampai saat titik sekarang ini. Lah untuk nanti besok sok ben kamu kan enggak tahu. Angin-angin. Nah, sesuatu yang tidak tahu jangan kamu putusi dulu. Sesuatu yang belum terjadi jangan kamu putusi dulu. Kamu ditakdir menjadi orang berdosa itu sampai titik saat ini. Untuk yang ke depan ada dua kemungkinan. Mungkin kamu bertaubat, mungkin kamu akan terus melonjong melakukan itu. Nah, kamu punya kewajiban diperintah oleh Allah untuk memilih yang bertaubat itu. Jadi golek carane. Ibaratnya cara wong nek kowe duwe sawah wis ler-leran, kowe duwe kewajiban golekno bibit. Ya carane to lek ora ya utang. Aja mbok nggo alasan alah golek bibit kangelan wis ben bero lak wis. Ha aja ngono. Iku jenenge kowe lak putus asa. Wong utangan yo sik ora. Wis to maca istighfar. Jaluk ngapura. Evaluasi ke belakang lagi bahwa kenapa ya aku becik gampang liyor. Kenapa ya aku wis niat bismillah ninggal maksiat ora bakal main. Tapi anggere nek kanca mara kok malah katut iki kenapa ya? Dievaluasi. Oh, berarti panjen kandhele ati kuwi jek ketemenen karo kanca sing maksiat. Berarti persoalan-persoalan kanca iki lho. Wis ngene wis. Aku tak ngalih golek kanca liya wis. Wah, mesti nggak terlihat jenenge uang. Bener-bener kroso. Angger liwat kono. Angger liwat kono mesti kena polisi. Angger kono liwat kena polisi. Angger liwat kono perit polisi kan sampean mesti golek dalan sing ora ndek polisi lah kan ya. Nggih. Nang angger kepethuk kono jejak main, kepethuk kono jejak main lho. Lah salah sampean dhewe to. Wis ngerti lek sampean gak iso mengelak kok panggah marani ya. Ya salah dhewe. Tegese sebenarnya oleh Allah diberi kesempatan tapi sampean kurang cerdas memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan apa meningkatkan kehambaan panjenengan dumateng Allah. Al istiqomatu mutawi ajek jejek konstan istiqomah alal ubudiyati ing ngatasé jalur pengabdian kehambaan dumateng Allah iku layunakidu ora bisa ngerusak, ora bisa mbatalaken, ora bisa napa njabel, ora bisa melawani ha ing istiqomah apa sing ora bisa melawani fi'lu zambi nglakoni dosa. Bahwa jalur istiqomah keibadahan itu tidak bisa putus hanya karena melakukan kesalahan dosa. Ini penting tinggi pedoman. Tegese sampean nglakoni dosa itu bukan berarti sampean di PHK oleh Allah leren leh dadi kawula iku ora. Ngoten lho. Panggah SK kehambaan tidak dicabut. Walaupun sampean nglakoni dosa. Tapi bahwa lakon dosa itu ada efek tanggung jawab, jelas ada. Betul ya? Jelas ada. Alasabilil faltati. Sing lakoni dosa alasabilil faltati yang ngatasé dalan luput. Wal hafwati lan tegese luput, tegese ora dirancang. Kecuali lek dosa wis dirancang, pancen menjadi cita-cita, kecilik cita-citane aku pokoke sok ben gedhe kepengin dadi maling sing unggul. Aku kepengin dadi perampok sing mlebu metu penjara, ora enek sing wani karo aku. Dan iku jenenge dosa sing model meniku ora faltah. Dudu afwah. Tapi pancen wis nayeng atine. Wis niat cul cilik cita-citane pancen pengen dadi pencoleng. Sampai ndeke belajar kanuragan tirakat macam-macam krana pancen arep dadi pencoleng. Nek pun ngoten niku saat itu jelas orang yang model begitu salah pun tidak merasa salah. Dan itu sulit, memang sulit. Kalau sudah sampai pada tingkat itu. Ida jaro. Tetkalane wis lumaku. apa al-qadru takdiri Allah alaihi ingatase kawula ingatase dosa mau bidzalika kelawan mengkono-mengkono secara kebetulan luput salah keliru salah tafsir salah penyono salah perhitungan tak kira iki ora apa-apa tibake apa-apa kan ngoten nggih tak kira aku gandeng karo cah wedok iku ora sampe apa-apa lah tibake kok sampe meteng lho ngoten iki jenenge kecelakaan sabidil faltah kecelakaan tapi ora kok terus jadi bener ya ora lho nggih jenenge kecelakaan iku sampe tubruk bersikil keselio iku ya panggah keselio ae ngoten lho ora kok terus wah kecelakaan ora sengaja saya khilaf apa cukup muni ngono enggak ya jenenge khilaf salah ya salah ora kok terus oh iya lek ngono kowe khilaf lek ngono kowe bener krana kowe nglakoni ngono iku ora sengaja lek ngono bener kowe lho ora iso salah ya salah ada tanggung jawabnya wa inna ma yunakidu angin pestine bisa merusak ha ing istiqomah dalam kehambaan apa sing bisa ngerusak al israru netepi israr niku israr niku waliane wiridan nek wiridan niku barang sing apik dilakoni ajek niku jenenge wirid tapi lek israr niku wiridan dosa niku jenenge israr wiridan tapi wiridan dosa ngoten lho nggih. Wiridan dosa niku jenenge israr. Sing marai iso medhotno tali kehambaan. Niku nggih lah israr niku. Lah israr. Israr ajib nglakoni alahi ing ngatasé dosa. Mula langkah yang perlu dilakukan oleh orang yang berdosa, fa idza waqa'a. Mongko tekalane wis terjadi. Minal abdi saking kawula apa sing terjadi dzambun dosa bayam bagi mongko seharusnya wis wajibe lahu kedue kawula apa sing seharusnya an yubadira arep yen to cepet-cepetan sapa kawula mang cepet-cepetan ila taubati maring taubat taubat minhu saking dosa walayai asulan ora putus asa sapa kawula mang ora putus asa bisa babi wukuihi kelawan sebab tumibane si kawula mang tumiba fihi ing dalem dosa putus asa minal istiqomati saking tetep ajek ma'arobihi sertane pangerane kawula aja kok terus mbok-mbok alasan krana kowe nglakoni dosa terus malah mundur sangka istiqomah justru krana dosa kowe ndang buru Allah bendang dicuci bendang diresiki aja kok malah ngedo ndang balik rono bendang disiapno banyu anget disiapno macam-macam obate lek dengkulku dengkulmu mung mlecet ya bendang digoleno obat merah bendang diblebet bendang ana penyelesaian. Lah nek kowe malah ngedoh ngono. Ya malah ora ndang beres-beres dosamu. Wayaro. Lan ningali sapa kawula. Ana usah temene rob iku tara dawus musir. Wayaro lan aja duwe penganggep. Iku jane enten walayaro ngoten. Wayaro lan aja duwe penganggep sapa kawula annahu sak temene pangeran iku tara dawus musir sapa pangeran hu ing kaabet wa abadalan tegese ngadohaken sapa robhu ing abet ru'yatan kelawan anggepan kelawan kesimpulan tuji bukan bisa netepaken apa ru'yah lahu maring kawula majibakan netepakan al-kunuto ing putus asa putus asa min rahmatillahi saking kawelasane Allah Ta'ala Wal yaksalan tegesi putus asa min rauhillahi saking kacembarane Allah Ta'ala maha luhur Allah di annahu krono sak temene kelakuan secara kenyataan kot yakunu di annahu krono sak temene kelakuan iku kot yakunu kadang-kadang ono apa dhalika zambu mengkono-mengkono dosa ono iku akhiro zambin pungkasane dosa kudirokan wis ditakdiraken apa dosa alahi ingatasi abad wakot wakoa lan memang wis teman-teman terjadi apa dhalika mengkono-mengkono dosa wafaro golan wis rampung apa dosa minhu saking abad tapi rampung ke dosamu ya engko sing kojo cara jawane sing wis ya wis sing arep teko aja dibaleni nah wong ngoten mbok yang niku lek atine tesih kebuka walaupun kecil tesih kebuka walaupun cilik bukane niku sebenarnya titik persoalan niku lak setrum iman niku rum iman. Lan niku mun dadi kesepakatan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa dosa itu tidak bisa menghapus keimanan. Dosa itu tidak bisa memutus keimanan, hanya menghapus ukur-ukur. Ngoten. Dosa ndelemok ireng ngoten lho nggih. Niku susuwe terus disoake imane ketutup. Tapi mboten pedhot. Imane ketutup tapi mboten pedhot, mingkaling-kalingan. Niku mungkin lek dibusek dosane sat ngoten. Ya mungkin tulisan iman sing lawas niku muncul kan. Lha kok sakjane ngoten tok mawon. Tapi nggih. Kakean busak-busuk ngono tuh ya. Mula saya jebol buku nih, kata lagi. Jebol buku nih. Jadi secara kenyataan orang melakukan dosa itu saat melakukan itu kan sebenarnya dosa terakhir tuh. Saat melakukan dosa itu adalah dosa terakhir. Maka jangan sekali-kali kamu menganggap akan dosa lagi. Berarti wis ana keniatan ora arep dosa neh, lha ngono to nggih. Lha nek sampean wis mutusno Allah takdir aku wis pancen arep dadi wong elek, iku maknane sampean wis mbuka pintu dosa anyar. Wis ngerancang program arep nglakoni dosa neh. Iku jane sing mboten tepak sampean dhewe. Gusti Allah maringi lawang loro. Sing sitok lawang dosa, sing sitok lawang israr, lawang begedut, lawang dablek, lah sing sitok lawang taubat. Lah kok sing sampean leboni lawang begedut. Dosa wis mlebu rono getun. Getun tapi ora gelem ngalih. Lah niki nggih repot to nggih. Nggih ndang ngalih, sing penting ndang ngalihmu kuwi. Ndang ngalih. Jaluk tulung Gusti Allah. Nah, tobat niku sing dienggo pandengan, sing dienggo pantengane ati nggih Allah. Jangan sekali-kali kamu bertobat hanya sekedar karena ingin mendapatkan penghapusan nama jelek di mata manusia. Kalau hanya itu motivasimu, maka nilai derajat kehambaanmu pun akan kalong lagi. Nah, niku pun malah kadang-kadang itu dosanya lebih besar lagi. Sakjane dosamu sing numpuk diwenehane kuwi sekedar dosa nyalahi peraturane Allah. Ning bangsa kuwi budal taubat malah nggawa dosa anyar. Mergo ternyata tobatmu mergo disawang wong ora mergo arep madhep ning Allah. Nah, ngati-ati niku. Ngati-ati mulane nek tobat iki sing kokoh sisa. Tobat sing kok aku ora wus karo kowe kan. Butuhku tobat pengen oleh ridane Allah. Bapak itu gak bapak itu urusanmu. ngaku urip sing rejeki niku duduk raimu, ngoten cara gambangane. Ben tatak niku cara gambangane teng ati diomongne ngono. Selusuk-susuk nuwun sewu lho nggih. Iki terus terang kadang-kadang kanca dhewe bolos dhewe. Masyarakat dhewe niki sok-sok sing wis apik-apik niku sok GR rumangsa wis apik dhewe. Lek enek wong tobat anyaran ora mundak didorong ben kendel tobaté malah dipaido. Aduh biasane bungak-bungak mendem gedungi botol ae saiki nyekel mik azan ngono lho. Mikir mbok anggap botol bir piye. Ora usah ngono mbok diumpet mbok ya ben ngono ae lah wis pira-pira. Biasane ndek bungak-bungak mendem lho saiki bungak-bungak azan lek wis pira-pira. Nggih to nggih. Kadang-kadang sing akhlak elek niku malah sing sing wis jamaah rodok suwe niku cangkeme ora kuat ngempet ngoten. Wis sering lho kasus-kasus ngoten niku sering terjadi. Lah bungsu ngoten akhirnya sing niki mundur sisa. Ketepaan niate tobat ora full pisan. Cara setrume tobat mboten full. Jenenge lek setrume tobat full ya cuwat mau. Alah biyene. Kowe muni ngono muni-muni ya. Ngaku butuh apa iki? Butuhku arep sowan Gusti Allah, ora arep ngadep raimu lho. Ngoten cara gampangane. Mesine kudu duwe tatak sing ngoten. Kersane tegar. Ora kok terus alah. Jare kon tobat, aku saiki wis belajar ning langgar jamaah malah dicurigai nyolong sandal ngono lho. Niku jenenge putus asa. Putus asa. Niku kedah dipahami saestu. Seluk beluk tatanane ati sing kaya ngoten. Jangan sekali-kali memutus diri dari jalur strom kehambaan dumateng Allah Subhanahu wa taala hanya karena melalaikan dosa. Justru kalau sampean iso ngolah dosa itu menjadi olahan yang baik menurut aturan Allah, justru melalui dosa itulah kamu bisa lebih dekat kepada Allah. Kalau kamu benar-benar bertaubat kepada Allah. Ida arojeta tetkalane ngeresaken sopo Allah tetkalane karep sopo siro nek kue karep an yataha ingin tombuka sopo Allah laka kedwi siro babar rojai ing pintu harapan fashad mongkon nyeksenono sopo siro ma ing peparing min hukang saking Allah ilai kamaring siro. Ini salah satu teori. Lah dos pundi to iki? Kan tapi takone ngoten. Supados kula nggih pun kadung kesuwen cul cilik niku mboten patek ngaji. Kanca kula mambu langgar kula malah mboten teng langgar. Bungsu sakniki pun tuwa ngeten kula pengin tobat kok mboten iso. Ki kula niku maca Quran wonten tulisan Latin. Lajeng belajar salat tulisane Latin niku nggih pletat-pletot. Mesine wairil maghdubi nggih maghdlubi. Tulisan Latin lah ngoten nggih. Wairil maghdlubi. Kok terus diguyu tiyang tiyang. Ngene dilek salah. Iki sakjane kata-kata dilek salah niku. Niku bisikane iblis sampean ben ora ndang tobat. Ben ora ndang tobat. Mergo sampean nyawang apa sing enten teng awak sampean. Lah, supaya sampean duwe harapan gimana? Niki dawuh Sayyidina Thailah. Apabila kamu ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan besar kepada Allah, maka kamu jangan memandang dirimu. Pandanglah apa yang datang dari Allah. Cara jawane Gusti, wong kula riyin dereng nglakoni dosa mawon jenengan pun gajah asma Al-Ghafur. Kula dereng wonten Gusti. Nalika kula sik dereng wonten tesih teng jroning ngadam dereng wujud iku asma jenengan pun Al-Ghafur. Lah masa ta lek kula sakniki mun nglakoni dosa terus ajeng mlebut Al-Ghafur mboten saged. Lah kalau itu yang kamu pandang maka yang namanya maghfirah dari Allah itu sangat luas, sehingga kalau hanya sekedar buat jeguli nganggu dosamu, itu terlalu kecil dosamu kalau akan merubah maghfirah Allah. Blas gak berubah. Ora enek ceritane kok dermaga pantai itu bisa menghentikan ombak lautan. Gak akan bisa. Terus ombak itu terus. Maghfirah Allah itu terus berjalan. Ya dari kowe gelem jegur laut ta ora? Wis ngerti lek maghfirah sak lautan samudra lho kowe malah ora gelem jegur laute. Malah kowe menyusun gunung dukur numpuk dosa neh. Nah niku. Kalau kamu ingin mendapatkan harapan besar kepada Allah, maka saksikanlah apa yang sudah diberikan Allah kepada kamu. Kamu diberi apa oleh Allah? Ternyata diberi banyak hal. Dan itu bukan karena baikmu. Ya kan? Kamu diberi banyak hal itu bukan karena baikmu. Wong kamu belum pernah baik kok. Nalika kowe urung enak itu kowe pernah baik. Kan? Belum. Lah itu aja kamu diberi hidung, diberi mata, diberi macam-macam. Kamu belum pernah berjasa sudah diberi dulu oleh Allah. Apalagi sekarang pernah salah, minta ampun mesti diberi. Karena memang wadahe ampunan itu liwat dosa kuwi. Kan ngoten. Nah, lek ngono aku saiki bareng lakoni dosa, kesempatan tak ngajokne proposal karena dosa saya. Duh, penyuwunane ngoten. Nek paham ngoten, sampean mungkin saged membuka banyak hal baru yang akan diberikan Allah dumateng para pentaubat. Wa idza aradta lantet kalane ngarepno sapa sira an yaftaha engen to buka sapa Allah laka kedhewe sira babal khaufi ing pintu ketakutan ben ora sembrono. Pemane kowe pas nglakoni apik sembrono to sampean piye to aku kok malah ngelamak karo Gusti Allah. Rumangsa aku rasa ora tau salah iki piye. Dan malah gak duwe rasa wedi kepada Allah. Lek kowe kepengin oleh rasa wedi, dibuka no rasa wedi kepada Allah, fashad. Mongko nyeksenono sapa sira ma ing tumindak-tumindak. Mingka kang sangka sira dhewe ilahi kang bakal mbok aturne Allah. Mergo lek tumindak kuwi mbok akoni sangka awakmu dhewe, arep mbok aturne Allah. Mesti ora payu. Mesti ora payu salat ritek, salat ngur mesti ora payu wong. Nggih to? Salat apa kok muni Allahu Akbar tapi jek nguyur ning sawah. Nggih to? Ora payu. Suci apa? Nuwun sewu. Nglambe kulo diku misuh muni Allahu Akbar wis. Allahu Akbar ya tercemar. Kudune lek wong muni Allahu Akbar ku cuk cilik sampai tuwa ora tau muni sing elek-elek. Munine apik terus. Iku baru Allahu Akbar payu diaturne. Pantes ngoten lho. Lah wong ngadu. Ngadu popok kena ompol. Ngadu apa kowe? Dik sampean ora duwe popok liyane kompolan. Mungkin sampan sak obah-obah ngompol terus. Dan menungsan itu lah dipikir sak obah-obah lagi ngompol terus. Sampai pikiran lah pikiran ompol, pikiran tai, pikiran isine WC, pikiran isine weteng. Itu berarti pikiran sampan kan pikiran popok. Gitu, lu ngono kok sama ngaturnya Allah. Wah, zikirku tak aturnya. Alah, alah, zikir apa? Itu zikir apa? Nek sampan kelingan niku gak wani. Sama rajin cepete-cepete tengresani Allah. Mesti sampean jepiping. Aduh, piye iki? Enggak jane gak ngerti sama jajal. Mula sampean rawani metu koma. Rono-rono dosa ya, sampean terus mengkeret cilik ngoten. Tapi lek sampean pas kelingan, ngaku kawulane Allah. juraganku sugih sembarang kali aku digaki yo. Wah ya ita itu kok terdapat. Lah niku mulane nggih terserah sampean aja milih pundi. Ngoten milih pundi. Nah, sing apik wong lek pas dosa niku buka rojak. Ben ora putus asa. Dise buka rojak itu harapan akan dapat ampunan. Ora kok rujak gak apa-apa dosa neh. Lho ora ngono, kuwi jenenge ora rojak lek kuwi. Kuwi jenenge kumawani jarak. Sing jeneng rojak niku mboten kok dosa neh apa-apa, kok tobat to. Ngono. Kuwi duduk rojak kuwi. Kuwi ngerancang program arep etrek-etrek aturane Allah. Nek sing jenenge rojak kuwi senajan aku sing wis kliwat ki wis dosa, harapanku untuk diampuni tetap ada. Oleh karena itu saya tak berjalan menuju ampunan itu. Jenenge berjalan menuju ampunan kan berarti dosane ditinggal ngoten. Jenenge sampean berjalan menuju Kediri kan blitare kudu ditinggal ora. Aku mengharap dampak dapat masuk kota Kediri, tapi para ning Kanigoro. Turun ning Lodoyo, turun ning pantai pinggir kono ngliyep. Nggih. Iki jenenge ora arep budal ning Kediri. Jadi mengharap ampunan Allah tapi dosa diterusnya dengan alasan Allah ghafurur rahim. Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, aku dosa terus. Ora lek kuwi sadidul ikop kuwi. Kowe arep mlebu ning lawang sadidul ikop. Mergo bentuke kowe arep ning segara kidul, berarti kowe arep jegur segara kidul. Ngoten. Lek kowe arep delok pameran ning Kediri, ya malah ngalor budal ning Kediri. Tondo-tondone liwat Serengat, liwat Sambi, liwat Kandrat lan ngoten. Sing mbok liwati kan niku lek arep ning Kediri. Lha ngoram jare arep ning Kediri lha kok sing mbok liwati Lodoyo alas terus nyabrang anu jukur-jukur jurang. Ya sida disaut ngira kidul. Nek kowe arep mleboni Asma Al-Ghafur Ar-Rahim, maka bentuknya adalah setrumnya setrum ibadah, setrum penghentian maksiat. Lek bentukmu ki bentuk terus nerai dosa ngono kuwi, kuwi ora arep mlebu Ghafur Ar-Rahim, tapi arep mlebone Sadidul Iqab. Sama, Sadidul Iqab itu ya kaya Gusti Allah padhae. Ghafur Ar-Rahim itu ya asmane Allah padhae. Lah terserah kowe arep mlebu lawang ndi. Dong ada terserah wes bebas pak ini luas sekali kok dimanapun kamu tetap di dalam wilayah Indonesia yang buah kue blawak-blawak nih juru jurang buah kue dua rumah api di bangunan itu semua masih di wilayah Indonesia kue dosa jelebut yang neng wilayah Allah barang ibadah getu yang neng wilayah itu sih Allah. Nek buat sempit no, bahwa Allah hanya bisa meletakkan saya di jurang kenistaan dosa ini, itu jenis mempersempit wilayah Gusti Allah. Luwe dosa anggapanmu iki tibang dosamu sing mergokwe jegurin kesalahan. Luwe gede dosane kue nganggep bahwa Allah gak bisa merubah saya menjadi baik. Anggepanmu sing ngene iki luwih gedhe dosane katimbang kesalahanmu sing trimo nglakoni dosa-dosa sing menyalahi aturan. Mergo lek sing dosa sing kowe lakoni sing dhisik ku nyalahi aturan, tapi lek sing dosa sing iki kuwe wis mengguncang posisi ketuhanan Allah. Memutus jalur takdir Allah yang mestinya sangat luas, kamu batasi sendiri menjadi sebatas pemahaman kamu. Mulanya sama pengen buka rojak ya, pandanglah keluasan Allah. Tapi lek kamu ingin tahu khauf, pandanglah kepicikan dirimu. Ar-roja'u utawi rojak optimisme zaman saat ini lek ngarani ngoten. Ar-roja utawi optimis harapan wal khaufu dan kekhawatiran dan ketakutan iku halani suasana kerohanian loro an musyahadata ini saking dua penyaksian loro sing berbeda. Wong niku lek sing disekseni niku pecerane tangga ya ambune banger. Tapi lek sing sampean sekseni niku ruang tamune ya apik. Lek sing sampean sekseni niku kanugrahane Allah, kejembarane Allah, sampean mesti berharap. Tapi lek sing sampean sekseni niku kealpaan, kecikepicikan, kerendahan eleke awake dhewe, maka yang tumbuh adalah rasa takut. Dan faman aroda, faman mongko utawi sapa wong iku aroda ngarepaken sapa man an yuftaha ing yen to dibuka lahu kedue man apa sing dibuka babur rojai pintu harapan fal yashad mongko becik nyeksenana sapa man ma ing kanugrahan minallahi saking Gusti Allah lakukan tetap kedua man rupane kanugrahan minal fadli saking kanugrahan kang luweh-luweh wal karobilan kemurahan-kemurahan wal is'afilan pitulung kesempatan wal altofilan piro-piro kawelasan. Is'af niku pitulung kesempatan, diberi kesempatan lagi untuk baik niku namanya is'af. Nek altof niku disayang-sayang ora apa-apa ngono. Nek repot sithik ditulungi ditanteng niku jenenge altof. Sing biasane enggak ketara. Ngoten altof niku kasih sayang sing lembut sing sampai sing disayangi dhewe gak roh lek disayang. Niku altof. Dan nek gelem ngono, nek wong nyekseni kanugrahane Allah, kemurahane Allah, pitulunge Allah, altofnya Allah, fasayaglibu mongko bakal nglindih. Bakal nglindih alahi ing atase man apa khina izin nalikane iki wis paham tenan tentang kanugrahan mau. Apa sing nglindih halur rojai suasana kerohanian yang selalu optimis. Selalu ngomong ada harapan mesti nek gak ono harapan ya wis, dadi sawahe wegah. Tapi nek jek ono harapan arep panen, mergo ketoke kok ijo-ijo ngono. Lah niku nggih tilak-tilik mawon. Sampeyan kok sing ketok niku kok anugrahane Allah, sampeyan mesti semangat untuk terus mendekat kepada Allah. Karena Allah akan nedum berkat. Ya, tapi lek sampean wis membentuk menutup sendiri alah wis kari paling kendurene mesti nemu jam 8 lek kuwi jam 09.30 biar kendurene paling lek urung-urung sampean putusi dhewe ya balik dalan ra sido oleh berkat. Tapi lek sik punya harapan enggak wis to. Selajeng wis biar mesti omah loman kok. Teko kari ritek mesti oleh berkat. Ngoten mesti budal. Enggak, Gusti Allah harap menggak pangapurane. Senajan keri ritek sing kancaku tunggal SDP saiki wis dadi kiai. Aku saiki lagi pensiun, lagi kelingan pengen ngibadah. Ora lalek keri wong isih ning donya kok. Pangerane kono mbek pangeranku ya padha kok. Sapa ngerti malah engko dikongkon ning pawon isah-isah terus malah kon nggawa sisane wong-wong kuwi malah oleh sego akeh lho ngoten malah. Nek punya harapan gitu, sampai orang kok termundur, maju terus, mendekat terus. Terus aku tak mendekat terus. Enggak ada istilah terlambat itu enggak ada, karena punya roja. Dan waman utahi sapa wong iku aroda ngarepaken sapa man. Ngarepaken an yuftaha ing yen to dibuka. Lahu kedue man apa babul khaufi. Pintu khauf, pintu takut. Fal yashad mongko selalu nyeksenono sapa man ma ing tumindak minhu kang saking man tumindak mau ilallahi bareng digatukno marang peraturane Allah Ta'ala. Digatukno karo posisi kehambaan di hadapan Allah gak enak sing cocok. Napa sing sampean tandani senajan ketoke cocok, lek diteliti tenan gak cocok. Mesti gak cocok. Kuwi cocok. Semono sampean tokne teng soal wahdaniyah, wahdah, ahadiyah ora ana sing cocok. Mesti ini ahadiyah jelas ora ana apa-apa, nyaman iso bintil iki terus kok. Ora ana sing cocok, nek delok niku ora ana ibadah ditampa. Saestu niku. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada sayi'a. Seandainya tidak ada kasih sayang Allah dan tidak ada kanugerahan Allah, maka tidak ada satu pun perbuatan kamu yang bersih. Tidak ada. Jadi yang bersih, ayo menuju waisal gedeh muay najis bersih dia. Anane diarani Allah itu suci, itu senarani suci lah Gusti Allah. Padahal aslinya jane kan yo sumber kok jero kan yo padha najis e. Kenapa antarane eluh karo yuh kok beda? Padha asine. Hah? Yo padha kotore lho. Antarane uyuh karo umbel kok. Sing umbel diarani suci. Sing uyuh kok diarani najis. Padahal padha jembrine. Ini bisa enggak keputusan ini. Ya Allah dhewe lek uyuh najis sing maringi keputusan Allah, lek umbel suci sing maringi keputusan ya Allah. Betul lho nggih. Berarti sakjane kowe diarani suci upama gak suci kuwi sakjane sing ngarani ora kowe ya pada Allah. Lek didelok kok asline kowe dhewe akan masuk kepada wilayah kesucian Allah, kamu mesti diusir. Mergo kowe kotor terus. Jualan jualan ni, aku mesti kutu dia peti. Termasuk maminhu ilallah ni, aku sesuatu yang dari hamba kepada Allah, rupane ma minal mukhalafati saking nulayani, wal isyanilan maksiat duroko nulayani maksiat duroko melanggar batas. Tengok ini, lagi pulang deh. Tul cilik pun latihan benderok. Kalau ngaji fikih ning wedo cilik mboten-mboten lek kula mukhalafah. Ya, soal mukhalafah mungkin kowe ora. Soal maksiat menawa kowe krana terlatih orang lakoni. Tapi menawa sing ibu iki kowe ya wasuil adabi lan eleke tata krama. Mergo kowe lali. Nglali niku elek tata krama. Wong kowe diadepi Gusti Allah terus dijagungi Gusti Allah kok kowe plengas-plengas mlengak-mlengak kan ora tata krama to kowe. Nggih. Allahu Akbar. Kowe lak mesti muni Allahu Akbar tak mertamu ning ngersane Allah. Lah kok keplenaan atimu. Delok toko, delok bati. Malah ngelamun. Sampai imame wis kok ijek ngadeg terus mergo ngelamun ngitung utang. Kapan? Kowe iso tata krama kapan? Mungkin kowe secara mukhalafah ora, buktine ora. Wayah sholat ya sholat kan butuh mukhalafah kan. Wal asyan orang maksiat. Nyatane klambi sarung sing tak nggo ya halal ora oleh nyolong. Iya. Tetapi mungkin atimu gak tata krama. Wasuil adabilan elek tata krama baina yadahi ana ngersane Allah. Mane lek delok ngoten, sampean teliti dhewe tenan. Sampean rinci sampean daftar kekurangan-kekurangan sampean. Oh ya fasaya ngelidu moko bakal ngelindih alahi ingatasi kawlo man sing karep buka khaufman gina idin nalikane iki ngurumang sani suloyo ngurumang sani maksiat ngurumang sani ora tata krama apa sing ngelindih halul khaufi suasana takut kepada Allah takut otomatis nih. Nah, sakjane khauf karo rojak niku mboten gentenan tapi bareng. Bareng. Saya juga harus tetap berharap apa yang datang kepada saya dari Allah itu sebenarnya kehormatan bagi saya. Tidak mungkin Allah sudah mendatangkan sholat kepada diri saya kok terus sholat itu diusep-usep diwik di sholat gak mungkin. Mergo sing isbat netep no aku iso sholat ya kono diwik. Tapi bangsa teko sholatin yang awakku terus tak akon iki sholatku. Lah kok sholatnya jadi kotor ini, wah gak ditombo ini. Gak ditombo, bahaya ini lah wedi. Tapi ya terus tetap berharap, wedi berharap, wedi berharap. Nah ketika kutub utara kutub selatan itu genteng, dan akhirnya muter. Nalika muter, dinamune muter, ngetokno setrum. Disitulah menjadi kestabilan hati, istiqomah, masuk wonten kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka amul sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawir kulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal khayra kullahu wa na'udhu bika minas syarri kullihi ya man biyatihil khayru kulluh. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.